Baik, sudah ditunggu semuanya. Sudah hadir artis terbaiknya Indonesia. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala, masih bersama New Arya Nada. Selamat siang. tepuk tangannya mana dulu dong? Ya, Rosmala. Ramai banget. Aduh, ya. Luar biasa. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Udah kepanasan belum? Udah gosong belum? Satu buah lagu sayang sudah saya spesialkan buat semuanya ada di sini. Lagu yang kedua mau lagu apa lagi?